Bismillah. Ya Rahman Ya Rahim. Bismillah. Ya Rahman Ya Rahim. Bismillah mula mula. Bismillah yang mengawali. Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan bismillah hati kan terjaga. Lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah. Bismillah lalu bekerja. Bismillah di dalam hati ku tenang. Karena semua hanyalah miliknya. Bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya hidup dalam sepi hati. Karena jiwa yang rindu untuk kembali pada Allah. Bismillah mula-mula. Bismillah yang mengawali. Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan bismillah hati kan terjaga. Lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah. Bismillah lalu bekerja. Bismillah di dalam hati ku tenang. Karena semua adalah miliknya. Bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah. Dengan namamu ya Allah. Dengan namamu ya Rahman. Dengan namamu ya Rahim. Dengan namamu, namamu ya Rabbi. Ya dengan namamu di hati. Dengan namamu ku melangkah.